Sah tak sanak pakai tali pinggang kulit? Ha, pakai tali pinggang kulit padahal tak tahu sama ke tak? Jawabnya tidak sah pakai semayang pakai tali pinggang kulit sama ada sama atau tidak. Faham? Dan tali pinggang kulit tu sama ke tak sama ke? Tidak sah semayang. Mana sah semayang pakai tali pinggang saja. Dan seorang dok molek ke jenis. Aje bayang tu imam kali minggang. Ha dah. Ha aku gara tamu ingat tu mata. Nah. Ha aku gara sikit. Baik dengar molek. Masalah kulit biarlah kita jawab untuk pedoman kita. Kulit ni kulit bangkai wajib sama. Kulit suci tak wajib sama. Benda makna kulit suci binatang yang kita sembelih, lembu, kambing. Nah, ha, kita sembelih lembu, maknanya kulit lembu tak payah sama, boleh buat piyah, tak ada masalah. Kita sembelih kambing pula, kulit kambing tadi tak payah sama, boleh buat jaket. Kita sembelih ayam, faham tak? Ha, kulit ayam boleh buat seluar. Tak ada masalah. Deh, pasal apa? Pasal kita telah sembelih, dia tidak najis. Binatang yang mati tanpa semelih, lembu kambing langgar di kereta jadi bakar. Faham tak? Hukumnya najis. Atau binatang yang tak boleh makan, rima ke, nah, apa benda beruk ke, lain pada anjing dan babi, kalau mapus diri, najis. Tapi kulit dia jadi suci kalau kita sama. Nabi berjalan-jalan dengan sahabat, tiba-tiba nampak satu bakar kambing. Neh, tepi tasik. Nabi kata, kenapalah kambing siapa ni? Neh, ha, katanya tu kambing seorang perempuan. Bapa Nabi kata, duk tohok gitu dah ambil manfaat. Sahabat-sahabat jawab, najis ya Rasulullah. Nabi pun buat keluar satu hadis yang sangat popular. Iza dubihal ihabu faqad tahura. Bila kulit yang najis itu, kulit bangkai itu disamak, dia menjadi suci. Faham lagi? Neh? Jadi dengar molek. Syarat sama, pertama tanggalkan daging lendir-lendir, tinggal kulit saja. Dan kemudian dibasuh dengan air yang bersih. Tu saja samoknya. Tidak syarat yang tukang samok beragama Islam. Kerja taharah tak syarat tukang buat Islam. Contohnya basuh tai ayam di rumah kita. Ayam naik berok atas tangga, yang tukang basuh kapi, tak ada masalah. Faham tak? Soh. Baju dobi, kedai dobi. Nampak? Umpamanya orang kapi yang buka kedai dobi. Nah, kita atur baju sepayang kita. Kedai dobi, cua, soilek. Contoh, menteri. Dia bukan orang Islam. Soh. Semayang. Pasal orang kapi basuh baju soh. Syarat bersih sahaja. Basuh najis, tak syarat orang Islam. Faham tak ni? Nah, ha, maka yang tukang samok ni orang Thai ke, orang Burma ke, orang Spanyol ke, orang Belgium ke, sah. Nah, walaupun kafe komunis buatan Rusia tali pinggang, sah. Nah, jangan dok suci sudah. Kalau dok suci, tu imam samok pun tidak sah. Jadi kita tak tahu sah orang samok ke dok, hukumnya semua kulit memang disamok. Cuma keedah samok tu kadang-kadang tidak suci. Maka ulama mensunatkan bila beli barang kulit yang kita tak tahu adakah sudah dibersihkan selepas samok, kita lalukan dengan air sekali jika tidak merosakkan harta benda. Tu saja. Yeah? Jadi tak ada masalah bab samok. Tak syarat yang tukang samok itu kafir, syarat benda tu suci. Nak kenal tanda-tanda, bila kena air dia tiap jadi busuk. Kalau dia jadi busuk kena air, makna samok itu tidak sah. Masih ada lendir yang tidak tanggal.